أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فواتني باليوم فنا mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bercerita. Sebelum kita baca isi ceritanya, ikhwan fillah jazakumullahu wa iyyakum, yang perlu difahami, ahli sunnah wal jamaah meyakini jami'al qasas al-madhkurah fil Qur'an aw sunnah as-sahihah, semua kisah-kisah yang termuat di dalam Al-Qur'anul Karim maupun yang ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam as-sahihah yang sahih, laisa bil maqsud minha mujarradul khabar, tidak semata-mata untuk mengisahkan sebuah cerita yang telah lampau. Bal yuqsadu minha al-ibrah wal-ibah, namun pasti terkandung padanya ibrah bagi orang-orang yang memiliki akal yang cerdas, wal-ibah dan mengandung peringatan, nasihat dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sehingga jangan ada keyakinan bahwasanya cerita yang ada dalam Al-Quran atau berita yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dianggap seperti dongeng semata. Ya, dongeng pengantar tidur. Tidak, ini hanya kecil azani Allah wa iyakum. Di situ terkandung sekian banyak ibrah bagi hamba-hamba yang mau mentadabburinya, dan bukan cerita kosong. Baik, seperti yang akan kita baca pada hadis ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna thalathatan min bani Israil, dahulu hiduplah tiga orang dari kalangan bani Israil." Ini kisah tentang umat-umat terdahulu. Azraq wa Akra' wa A'ma. Yang satu dikenal dengan Azraq, belang kulitnya. Yang kedua Akra', botak kepalanya. Yang ketiga A'ma, buta, tidak bisa melihat. Ketiga orang ini, kami jadikan azani Allah wa iyyakum, memiliki cacat pada fisiknya. Yang satu pada kulitnya, belang, yang menyebabkan umat manusia merasa jijik untuk mendekatinya. Yang kedua kotak kepalanya, yang sampai zaman kita saat ini, kami jadikan azani Allah wa iyyakum, kebotakan ini termasuk perkara yang ditakuti. Ya. Ketika orang sudah menjumpai dirinya ada tanda-tanda bakal botak, sebisa mungkin dia hindari, sebisa mungkin dia tangani kebotakan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi wa iyyakum. Kalau sudah terlanjur, gitu ya, seringkalinya ditutupi, malu kalau dilihat orang. Cacat. Yang ketiga, a'ma, buta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyakum. فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ, maka Allah subhanahu wa ta'ala hendak menguji mereka bertiga, diuji dengan kenikmatan, diberi kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian diberi harta yang paling disukai oleh ketiga orang tersebut. Ini menunjukkan faedah yang dibina azani Allah wa iyyakum, bahwasanya al-khairat, kebaikan yang kita rasakan itu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam pada surat An-Naml, Ketika Nabiullah Sulaiman alaihi salam sebagaimana yang diketahui memiliki kerajaan dan bala tentara yang tidak dimiliki oleh seorang pun sebelum dan sesudah beliau. Bala tentara dari kalangan manusia, bala tentara dari kalangan hewan, bahkan bala tentara dari kalangan jin tunduk kepada beliau alaihi salam. Gitu ya. Nah, Allah mengatakan di dalam Al-Quran menyebutkan ucapan Nabi Allah Sulaiman, "Qala hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Nabi Allah Sulaiman berkata, "Hadza min fadli Rabbi." Ini semua kenikmatan yang aku rasakan, kerajaan yang begitu tokoh, ya, bala tentara yang kuat dan misalnya ini kita azani Allah wa iyyakum min fadli Rabbi, dari keutamaan Rabbu. Lihat beluani dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala hendak mengujiku, ashkuru am akfur, apakah aku pandai bersyukur atau justru mengkufuri nikmat tersebut. Ini faedah penting yang kita azani Allah wa iyyakum yang banyak dilalaikan. Ya. Kebanyakan orang ikhani bidin azani Allah wa iyyakum menganggap ujian itu dari sesuatu yang dia benci. Kalau dia miskin, usaha sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sakit, usaha sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini ya. Nah, dapat musibah, saya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Giliran dia merasakan sesuatu yang enak, yang baik, dan izinkan azani Allah wa iyyakum, lupa, lalai kalau hal itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan jasmani yang lengkap, ya, tubuh yang tidak ada cacat sedikit pun, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kenikmatan tadi tatkala tidak disyukuri, izinkan azani Allah wa iyyakum, akan berubah menjadi mara bahaya untuk diri kita, ya hadirin azami Allah wa iyyakum, sebagaimana yang terbukti pada kisah ini. Taba'ata ilaihim malikan atau malakan, taba'ata ilaihim malakan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang malaikat. Fa'atal azraf, mendatangi orang yang pertama yang punya penyakit belang. Fa'ala, malaikat tadi berkata, ayyu shay'in ahabbu ilaika, apa yang paling engkau cintai saat ini, apa yang paling engkau sukai saat ini. Fa'ala launun hasan wa jildun hasan, laki-laki tadi menjawab, warna yang bagus dan kulit yang indah. Ya, karena dia mungkin menjumpai dirinya ini pelontang-pelonteng gitu ya bahasanya. Nah, jadi kayak tentara barangkali gitu ya. Bayi kulitnya ini masya Allah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kulit yang belang. Maka tentu yang dia harapkan penyakit tersebut hilang dari dirinya. Wa yadhhabu anni alladhi qad sadara min nasu bih, dan hilang dariku penyakit yang menyebabkan umat manusia tidak mau mendekatiku, jijik untuk mendekatiku. Ya. Qala, Rasul melanjutkan ceritanya, fama sahahu, maka malaikat tadi mengusap laki-laki tersebut. Fadhahaba anhu qadaruh, seketika hilang penyakit yang dia cerita. Masya Allah, ini semua biizillah. Kali usap langsung hilang izani kudina azani Allah wa iyyakum, tanpa membaca mantra apapun ini. Nah, fa'u'tiya launan hasanan wa jildan hasanan, dia pun diberi warna kulit yang bagus, juga kulit yang indah. Ya, yang tadinya orang tidak mau mendekatinya, sekarang punya kulit yang masya Allah indah, yang memukau barangkali. Fala ayyul mali ahabbu ilayka? Kembali ditanya oleh malaikat tadi, sekarang harta apa yang paling kau sukai? Ya, sudah dihilangkan penyakitnya, dapat bonus. Ya. Nah, mungkin dia sudah sangat bergembira ketika penyakitnya hilang. Itu sudah cukup. Diberi bonus di sana kita nazani Allah wa iyyakum, harta apa yang paling dia sukai? Qala al-ibilu awil baqar. Dia menjawab, unta atau sapi. Syakka Ishaq. Di sini Ishaq selalu berawi hadis ragu apakah dia mengucapkan al-ibil, unta ataukah sapi. Walaupun yang benar ini bidina azani Allah wa iyyakum, yang diinginkan di sini adalah unta. Fa'utiya naqatan 'ushara, maka dia pun diberi unta betina yang bunting. Ya, dikasih unta betina yang sedang hamil ini bidina azani Allah wa iyyakum. Ya, dengan itu pertumbuhan dia. Wa qala barakallahu laka fiha. Kemudian malaikat tadi mendoakan semoga Allah memberkahi harta yang kau miliki saat ini. Nah, fala Rasul melanjutkan ceritanya. Fa'atal aqra, malaikat tersebut mendatangi orang yang kedua yang memiliki penyakit otak di kepalanya. Fa'ala ayyu shay'in ahabbu ilayka, apa yang paling engkau cintai, yang paling engkau inginkan saat ini? Qala sya'run hasan wa yadhhabu anni alladhi qadarani an-nasu bih. Dia menjawab, saya ingin mendambakan rambut yang bagus dan indah. Enggak semata-mata hilang kotaknya, tapi ingin rambutnya bagus. Kalau tidak semua rambut sedap dipandang mata, kan gitu ya. Nah, ada yang rambutnya lurus, masya Allah, ada yang ikal, ada yang apa namanya keriting, bahkan ada yang keribu, begitu ya. Nah, sampai ada yang bentuknya kayak kismis, begitu kan ini nazar yang Allah wa'iyyakum. Yang satunya bentuknya kayak kabel telepon dan semisalnya, ya macam-macam. Yang dia inginkan sya'run hasan, rambut yang bagus dan indah. Wa yadhhabu anni alladhi qadarani an-nasu bih, dan hilang dariku penyakit yang membuat orang tidak mau mendekatiku. Nah, sama sahabu, malaikat pun mengusap lagi-lagi tersebut. Tidak disebutkan di sini bagian apa yang diusap. Gitu ya. Wallah alam, apakah yang diusap itu kotaknya? Ya, supaya tumbuh rambutnya indah. Wallah alam. Fadahaba anhu fadaru, hilanglah seketika penyakit yang dia derita. Wa utiya sya'ran hasanan, dan dia diberi rambut yang betul-betul indah. Nah, ini betul-betul instan, tidak perlu perawatan begitu, ditumbuhkan rambutnya terus dikasih sampo. Ini kamu pakai samponya seminggu, ya 3 kali sehari. Ini conditionernya, ini vitamin rambutnya, dan semisal tidak pakai. Jadi ya, tidak perlu rebonding dan semisalnya, langsung jadi. Fakala ayyul mali ahabbu ilaih, kemudian malaikat tadi bertanya, harta apa yang paling kamu suka? Fala al-baqaru awil ibil, dia mengatakan sapi atau unta. Fa'utiya baqaratan hamilan, dia pun diberi sapi yang sedang bunting. Yang pertama unta, sekarang minta sapi. Qala barakallahu laka fiha, kemudian malaikat mendoakan semoga Allah memberkahi hartamu tersebut. Fa'atal a'ma, kemudian malaikat mendatangi orang yang ketiga yang buta. Faqala ayyu shay'in ahabbu ilaik, apa yang paling engkau sukai saat ini? Qala yaruddullahu ilayya basari fa ubsiru bihi an-nas. Ya, dia mengatakan, aku mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan mataku sehingga aku bisa melihat manusia. Nah, ini betul-betul ujian yang luar biasa. Ketika seseorang diuji dengan kebutaan, misalnya dengan azani Allah wa iyyakum, harta yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang hamba. Iya. Nah, kita bisa melihat itu merupakan kenikmatan yang dia datara dari Allah Subhanahu wa taala. Baru terasa ketika ada gangguan mata yang menimpa kita. Terasa kalau yang namanya kesehatan mata betul-betul nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Punya penyakit mata, ya gangguan mata, entah itu katarak, silinder, minus, plus, atau mungkin yang kanan minus, yang kiri plus, kayak baterai begitu. Misalnya yang jadi nasehati Allah wa iyyaku, dia akan terasa. Ya, yang minus kayak kacamata semakin hari semakin bertambah, itu ya. Nah, ketika minusnya sudah apa namanya tinggi, jadi nasehati Allah wa iyyaku, sama sekali tidak bisa melepas kacamatanya. Itu luar biasa sulitnya. Mau ngambil nasi yang panas begitu, ya rembun kacamatanya. Bela, jangan punya kacamata. Jadi dengan yang berkacamata, santai. Nah, yang punya kacamata mau ngambil nasi yang panas, rembun kacamatanya. Tapi, dan misalnya yang dibikin alasan ya Allah wa iyyakum dari kekurangan-kekurangan yang ada, yang menunjukkan nikmat sehat mata yang akan dikasihkan azami Allah wa iyyakum, sehingga butuh untuk dijaga dan dipelihara nikmat yang satu ini. Sama sahabu, maka malaikat pun mengusap laki-laki yang ketiga ini. Farasallahu ilaihi basarah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatannya. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik, kemudian ditanya lagi, harta apa yang paling kau sukai? Qala al-ghanam, yang berkata kambing. Ini perbedaan antara orang yang ketiga dengan orang yang sebelumnya, misalnya jadi nazani Allah wa iyyakum, dia lebih zuhud terhadap dunia. Nampak dari jawabannya ketika ditanya oleh malaikat. Kalau yang lainnya ditanya, kamu sekarang minta apa? Langsung menjawab, oh saya ingin launan hasan wa jildan hasan. Satunya lagi menjawab, sya'ran hasan dan semisalnya. Adapun yang satu ini, dia menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya berharap semoga Allah mengembalikan mataku. Kemudian ketika ditanya, harta apa yang paling dia sukai? Dia menjawab, kambing. Yang saat itu harta yang paling rendah sekali jadi narasani Allahu wa iyyakum, yang sebelumnya level atas tapi kontak ya. Nah, harganya itu jauh kalau sekarang. Fa'utiya syatan walidan, maka dia pun diberi kambing yang sedang bunting. Fa'unti jahadani wa wallada hadha, kemudian harta yang dimiliki oleh ketiga orang tadi berkembang biak. Kontanya berkembang biak, kemudian sapinya berkembang biak, kambingnya pun juga demikian. Dan itu dia nazani Allahu wa iyyakum. Beranakilah. Ya. Fakana lihada wajin minal ibil, orang yang pertama punya unta sepenuh lembah. Masya Allah. Huwanya isan itu dia nazani Allahu wa iyyakum. Jadi apa namanya, untanya ini memenuhi lembah. Ya, tinggal dihitung saja. Kalau mungkin lembahnya semikit ini, ya mungkin ada berapa onta? Ada puluhan onta ya. Nah, puluhan onta. Anggap satu onta harganya 15 juta. Masya Allah. Berapa juta? Nah, jangan itu yang saya jadi nazarin Allah wa iyyakum. Dan tentunya lembah luas. Walihada wajin minal faqor, yang kedua punya sapi yang memenuhi lembah pula. Sama, cuma dia sapi. Walihada wajin minal ghanam, kemudian yang ketiga juga demikian, kambingnya pun beranak pinak berkembang biak sampai memenuhi lembah. Masya Allah. Qala thumma innahu atal abraqa fi suratihi wa hay'atihi, kemudian malaikat ya mendatangi kembali orang yang pertama. Ini letak ujiannya yang saya berdiri nazarani Allah wa iyyakum. Fi suratihi wa hayatihi, dalam bentuk yang sama sebelum dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesembuhan. Jadi malaikatnya mendatangi orang yang belang dalam kondisi belang, apa namanya, kulitnya, kemudian pakaiannya juga lusuh, menunjukkan dia miskin. Faqala rajulun miskin wa ibnu sabil. Pak, saya ini orang miskin dan ibnu sabil. Ya, sedang safar. Qariqata'at biyal hibalu fi safari. Saya kehabisan bekal untuk melanjutkan safarku. Fala balagha li al-yawma illa billahi thumma bik. Dan tidak ada harapan saya supaya sampai ke rumah pada hari ini kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian denganmu. As'aluka billadhi a'taka al-lawna al-hasana wal-jilda al-hasana wal-mal. Aku meminta kepadamu dengan zat yang telah memberikan warna dan kulit yang indah kepadamu serta harta yang banyak ini. Ba'iran ataballahu bihi fi safari. Satu ekor unta saja supaya aku bisa sampai ke tujuanku. Dari unta yang memenuhi lembah tadi yang diminta cuma satu. Tidak banyak-banyak. Satu saja, Pak. Faqala, laki-laki yang pertama ini yang dulunya lah kulitnya mengatakan al-hukuku katsirah. Wah, tanggungan saya banyak. Ini ya, tanggungan saya banyak, Pak. Jadi sulit saya untuk memberikan bantuan kepada sampean. Dari orang kaya saja, gitu ya. Nah, mengelaknya masya Allah. Al-hukuku katsirah, tanggungan saya banyak. Nah, padahal contohnya kalau pun dikurangi satu, ya itu nggak berpengaruh dengan jumlah contoh yang memenuhi lebah dari Madinah Azanil Allah wa Iyyakum. Ini menunjukkan kalau orang yang pertama tidak mensyukuri nikmat, mengkufuri nikmat dari Madinah Azanil Allah wa Iyyakum. Fakalalahu, maka malaikat berkata kepadanya, kaani a'rifuka. Sekarang saya tahu siapa kamu. Ya, ini terjemah yang benar. Karena kaani di sini bukan litasybih. Yang kita tahu mungkin yang pernah belajar bahasa Arab, kaanna itu litasybih, gitu ya. Dan biasa dengan sepertinya, kan gitu ya. Nah, tapi di sini misalnya begini, asani Allah wa iyyakum litasybih, untuk menunjukkan makna yakin. Kaani a'rifu. Sekarang saya tahu siapa kamu sebenarnya. Alam takun abrah. Ya tazaru kana, bukankah dulu kamu orang yang belang kulitnya dijauhi oleh orang-orang? Fakiran, bukan miskin, tidak punya apa-apa. Fa'ataka Allahu 'azza wa jalla al-mal, kemudian Allah memberikan harta ini kepadamu. Diingatkan ya, ketika dia mengelak tidak mau memberikan seekor unta kepada laki-laki tadi yang menyamar yang sebetulnya adalah seorang malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan tanggungan saya banyak. Kemudian diingatkan, bukankah dulu engkau adalah orang yang miskin, bahkan dijauhi oleh orang dikarenakan kulitmu yang belang. Faqala, laki-laki tadi menjawab, innama waristu hadzal mala kabiran an kabirin. Harta saya ini saya warisi dari nenek moyang saya turun temurun. Memang saya dari dulu ini warga atau keturunan konglomerat, bukan konglomerat. Ya, keliru sampean kalau mengatakan saya dulu fakir. Yang dia ingkari harta. Adapun keadaannya dulu orang yang belang tidak dia ingkari. Ya. Nah, yang dia ingkari, oh, harta saya ini saya dapatkan turun-temurun dari nenek moyang saya. Ya, yang dia ingkari hartanya. Adapun kalau dia dulunya orang yang belang, tidak dia ingkari. Sanajidina azani Allah wa iyyakum. Faqala, maka malaikat pun berkata, in kunta kadziban, fasayyaraka Allahu ila ma kunta. Kalau anda dusta, Pak, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikanmu pada kondisi semula, kembali fakir, kemudian kembali belang kulitnya. Masyaallah. Qala wa atal aqra fi suratihi fa qala lahu mithla ma qala li hadza wa rada alayhi mithla ma rada alayhi hadza. Kemudian datang kepada orang yang kedua, Lagi-lagi yang kota ikan ibadin azani Allah wa iyyakum fi suratihi dengan wujudnya. Datang kepada yang buta dalam kondisi malaikat tadi menjelma menjadi orang yang buta dan pagi, kemudian mengatakan dengan percakapan yang sama, ya, saya ini orang yang miskin, ibnu sabil, tak bisa bekal, tidak bisa melanjutkan perjalanan. Ya, saya minta kepada Bapak dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada Anda rambut yang indah dan harta yang banyak, satu ekor sapi saja untuk melanjutkan perjalanan saya. Jawabannya juga sama. Al-hukumu kathirah, tanggungan saya banyak, Pak. Jadi ini jawaban yang klasik Saidina Azani Allah wa iyyakum. Turun temurun dari Bani Israel sampai saat ini Saidina Azani Allah wa iyyakum, bagi orang-orang yang bakhil, tidak mau berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, cara menyalaknya, menolaknya, jawabannya al-hukuku katsirah. Wah, tanggungan saya banyak. Ya memang Bapak melihat rumah saya megah, ada 7. Gitu ya. Nah, kemudian seluruh tanah yang ada di sini atas nama saya. Nah, tapi saya juga punya banyak tanggungan, Pak. Istri saya 4, anak saya 35, masing-masingnya kebutuhannya banyak, gitu ya. Belum lagi urusan pajak ini, pajak itu, dan semisalnya. Nah, jadi kayaknya saya tidak bisa membantu sampai ya. Cari orang lain saja ya. Itu jawaban klasik. Ya, jawaban klasik dari dulu sampai sekarang. Nah, fa'ala, maka malaikat tadi mendoakan dengan doa yang sama. In kunta kadziban. Kalau engkau dusta. Ketika diingatkan, bukankah dulu Anda orang yang buta, kemudian disembuhkan oleh Allah dan diberi harta yang banyak seperti ini, dia mengelak. Oh tidak, harta yang saya dapatkan ini, gadiran an gadirin, turun-temurun dari nenek moyang saya. Ya, nah, maka dikatakan, intun saya kadiban, fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau Anda dusta, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikanmu pada kondisi semula. Qala wa atal a'ma fi suratihi. Kemudian mendatangi laki-laki yang ketiga yang buta. Ya, dalam bentuk laki-laki yang buta pula. Qala rajulun miskinun wa bainu sabilin, wa in qata'at bi al-ibad fi sabari. Fala balagha li al-yawma illa billahi thumma bik. As'aluka billadhi radda 'alayka basarak syatan ataballaghu biha fi safari. Sama, ya. Saya ini laki-laki miskin, ya. Saya bisa bekal, tidak bisa melanjutkan perjalanan safarku, dan tidak ada yang bisa menolongku pada hari ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian engkau, aku meminta dengan nama Allah yang mengembalikan penglihatan kepadamu seekor kambing saja untuk kita melanjutkan perjalanan sampai ke tujuan. Yang diminta ini harta supaya sampai kepada tujuan saja, bukan yang terbaik. Fala, maka laki-laki yang ketiga berkata, "Barukum tu'akma." Memang, saya ini orang yang buta. Barakallahu alaiya bakari. Kemudian Allah mengembalikan penglihatan kepadaku. Fakut nasyikah, maka ambil sesukamu. Ya, dari kambing-kambingku yang banyak yang memenuhi lembah ini, silakan Anda ambil berapapun yang Anda butuhkan. Nah, mau diangkut 100 ekor, 200 ekor, silakan. Mau semuanya, tafadhol. Ini orang yang ketiga, masya Allah. Tawalli la azhaduka al-yawma bi syai'in aqaddahu lillah. Demi Allah, aku tidak akan menghalangimu untuk mengambil harta yang engkau ambil karena Allah Subhanahu wa taala. Silakan ambil, tidak akan saya halangi. Jadi kalaupun diambil semua, dipoyong semua, silakan. Masya Allah. Fakala, maka malaikat tadi berkata, "Amsik malaka, tahan hartamu. Fa innama ubtulitum, sesungguhnya kalian sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala." Faqad radiyallahu anka wa sahita ala sahibaika. Allah telah riba kepadamu dan murka dengan dua temanmu yang apa namanya botak dengan yang belang kulitnya yang jadi najani Allah wa iyyakum, yang tadinya mendapatkan rambut yang indah, harta yang banyak, kulit yang indah, harta yang banyak dikembalikan, kembali fakir, kembali belang, kembali botak yang jadi najani Allah wa iyyakum dengan tetap kufrun ni'mah. Akhrajahu, hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari wal Imam Muslim. Nah, agar ikan kecil azan ya Allah wa iyyaku, untuk faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini ikan kecil azan ya Allah wa iyyaku, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan ba'da maghrib bi'idznillahi ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddal, barakallahu fikum.